Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan kepada kita kasih sayangnya. Di dalam kehidupan ini, kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membutuhkan teladan di dalam kehidupan kita. Di samping Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya serta mengutus para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam sebagai pemberi pengajaran terhadap kitab-kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga mengutus para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam sebagai teladan bagi kita sekalian. Barang siapa yang mengambil teladan para nabi dan rasul, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Sebaliknya, yang berpaling dari suri teladan para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam, maka dia pasti tersesat. Jadi inilah diantara kunci untuk meraih kebahagiaan yang sejati dan kesuksesan yang hakiki di dalam kehidupan dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, Qad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, teladan yang baik bagi siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan ia mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qad kanat lakum fi Ibrahim walladhina ma'ahu. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan orang-orang yang mengikutinya teladan yang baik. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladhina ma'ahu. Sungguh terdapat teladan yang baik pada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan para pengikutnya bagi kalian. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam para pengikut, para sahabat mereka dan para pengikutnya yang juga menjadi teladan bagi kita. Ulaika humul ladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang saleh terdahulu, mereka itu adalah kaum yang telah Allah berikan hidayah, maka ikutilah petunjuk mereka. Demikianlah diantara sebab untuk meraih kebaikan adalah meneladani generasi terdahulu dari kalangan para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam dan orang-orang saleh yang mengikuti mereka. Dan di dalam Al-Quran, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, di antara seorang yang saleh yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan namanya di dalam Al-Quranul Karim adalah Luqman Al-Hakim alaihi salam. Dan disepakati para ulama bahwa beliau bukanlah seorang nabi, bukan pula seorang rasul, kecuali satu pendapat dari Ikrimah, murid Ibnu Abbas, yang mengatakan bahwasannya beliau adalah seorang nabi. Adapun selain beliau, sepakat bahwasannya beliau adalah manusia biasa, seorang yang saleh, seorang wali Allah, bukan seorang nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Akan tetapi, karena kelebihan yang ada pada diri beliau, sebagaimana yang terkandung di dalam ayat ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat beliau sebagai teladan kita di dalam Al-Quran. Bahkan salah satu surat di dalam Al-Quranul Karim diberi nama dengan nama beliau, yaitu surat Luqman. Oleh karenanya mesti ada pelajaran-pelajaran yang sangat agung, ada hikmah-hikmah yang besar yang terkandung dari wasiat-wasiat serta nasihat Luqman alaihi salam, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkannya di dalam Al-Quran. Dan wasiat beliau itu terdapat dalam beberapa ayat saja, atau kisah tentang Luqman, walaupun namanya digunakan sebagai nama surat, tetapi tidak seluruh isi surat berbicara tentang beliau. Hanya beberapa ayat saja, yaitu dimulai dari ayat ke-12 sampai ke-19. Nah, silahkan yang bawa mushaf untuk membuka surat Luqman dan perhatikan ayat ke-12 sampai ke-19. Kita bacakan rangkaian ayat-ayat ini terlebih dahulu sebelum kita mengambil pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ataina Luqman al-hikmah an ishkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid." Dan sesungguhnya kami telah berikan hikmah kepada Luqman. Hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka hakikatnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kafir, sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Dan tatkala Luqman berkata kepada anaknya ketika beliau menasihatinya, "Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah, sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang sangat besar." وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya, kedua orang tuanya, yaitu ibu dan bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyusuinya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Ini ayat ke-14 dari ucapan Allah dan bukan hikayat, ucapan Luqman. Ayat ke-14 dan ke-15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan aku yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, maka janganlah kamu mentaati keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang ma'ruf. Wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian hanya kepadakulah kalian akan dikembalikan, lalu aku akan mengabarkan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Ya bunayya, ini kembali kepada ucapan Luqman. Ya bunayya, innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada satu perbuatan kedzaliman seberat biji sawi sekalipun dan berada di dalam batu atau di langit atau di bumi, maka Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha lembut lagi Maha mengetahui. Ya bunayya, aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah salat. Serulah kepada yang ma'ruf, laranglah dari yang mungkar, dan sabarlah atas apa yang menimpamu. Sesungguhnya hal-hal tersebut adalah termasuk yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Waqsid fi masyika waqdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Inilah rangkaian ayat-ayat yang berbicara tentang kisah Luqman alaihi salam yang menasihati anaknya, kemudian diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran yang mulia. Maka pada kesempatan ini kita akan memetik beberapa pelajaran yang terkandung di dalam kisah Luqman Al-Hakim, semoga memberikan manfaat kepada kita. Dan saya akan meringkas insyaallah ta'ala dari penjelasan Al-Syeikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallahu ta'ala di dalam sebuah kitab beliau yang berjudul Fawaid Mustanbatah min Qissati Luqmanil Hakim. Faidah-faidah yang bisa dipetik dari kisah Luqman Al-Hakim. Kita masuk pada faidah yang pertama. Qala al-faidatul ula, pelajaran yang pertama, innal hikmata minhatun rabbaniyah wahibatun ilahiyah yu'tiha Allahu jalla wa ala man syaa min ibadihi. Pelajaran pertama yang bisa kita petik dari ayat ini, sesungguhnya hikmah itu adalah karunia Allah subhanahu wa ta'ala dan pemberiannya yang ia berikan kepada siapa saja yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Ini pelajaran pertama yang bisa kita petik. Hikmah adalah nikmat yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Kalau kita memahami hal ini, maka tentunya kita akan bersyukur dengan hikmah yang Allah berikan kepada kita, karena tidak semua orang yang Allah berikan. Dan juga yang terpenting daripada itu adalah kita selalu berharap hanya kepada Allah dan bermohon kepadanya agar dianugerahkan hikmah. Sebagaimana Allah telah memberikan hikmah ini kepada Luqman. Walaqad atayna Luqmanal hikmah. Dan sungguh kami telah berikan hikmah kepada Luqman. Dan Allah menegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-269. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberi hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa yang diberikan hikmah, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak sekali. Lalu apa yang dimaksud dengan hikmah di sini? Para ulama menjelaskan, hikmah yang diberikan kepada Luqman, maknanya adalah al-ilmun nafi' al-makrun bil amalis salih. Ilmu yang bermanfaat yang disertai dengan amal saleh. Inilah yang dimaksud dengan hikmah yang dianugerahkan kepada Luqman Al-Hakim. Makanya beliau diberi gelar dengan Al-Hakim, yang memiliki hikmah dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan hikmah kepadanya. Maka ayat ini menegaskan kepada kita, hikmah yang ada padanya adalah pemberian dari Allah, agar kita berharap dan bermohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar dianugerahkan hikmah. Bahkan sesungguhnya kita diwajibkan untuk memohon kepada Allah agar diberikan hikmah. Wajib untuk selalu kita meminta hikmah kepada Allah. Dan kita sudah selalu membacanya, walaupun banyak orang yang membacanya tidak sadar apa yang dia minta. Yaitu yang selalu kita baca dalam solat kita, bagian dari surat Al-Fatihah, rukun terpenting di dalam solat, yaitu doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah dalam solat kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan kenikmatan, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menafsirkan ayat ini. Beliau bersabda, al-maghdub alaihimul yahud wad-dallin an-nasara, sebagaimana dalam hadis At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dimurkai itu adalah Yahudi, dan orang-orang yang sesat adalah Nasrani. Dijelaskan para ulama, akar yang menyebabkan orang-orang Yahudi itu dimurkai karena mereka mengetahui ilmu namun mereka tidak mengamalkannya. Sebaliknya, akar yang menyebabkan tersesatnya orang-orang Nasrani karena mereka beramal tanpa didasari oleh ilmu. Kalau begitu, jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Allah berikan kenikmatan adalah mereka yang berilmu dan beramal. Mereka yang selalu menuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya. Siapa mereka? Itulah para nabi dan rasul alaihim salatu wassalam dan orang-orang saleh yang mengikuti jalan mereka. Minal ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah jelaskan tentang orang-orang yang Allah berikan kenikmatan, yaitu orang-orang dari kalangan para nabi, siddiqin yang membenarkan para nabi, para syuhada dan salihin, orang-orang saleh, dan mereka itulah sebaik-baiknya teman. Jadi subhanallah, setiap hari kita memohon kepada Allah jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Allah berikan kenikmatan, yaitu jalan orang-orang yang selalu menuntut ilmu dan mengamalkannya. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang yang sudah memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya. Bukan pula jalannya orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang yang semangat beramal tetapi tidak didasari oleh ilmu. Jadi mengharapkan dan memohon hikmah, yaitu ilmu dan amal dari Allah, adalah kewajiban kita. Ini pelajaran pertama yang bisa kita petik dari ayat ini, penegasan dari Allah bahwa hikmah itu asalnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan inilah yang menyebabkan diangkatnya derajat Luqman alaihi salam, ilmu dan amal. Inilah sebab ketinggian seseorang. Sebaliknya, siapa yang berpaling dari ilmu dan amal, maka dia akan dihinakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihil akharin." Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini beberapa orang, beberapa kaum, dan merendahkan yang lainnya. Yani siapa yang mengambilnya, dia ditinggikan, dan siapa yang meninggalkannya, dia direndahkan. Dan inilah kebaikan yang hakiki, sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memahamkan dia dengan agama. Iya. Wallahul mu'ti wa anal qasim. Dalam lanjutan hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan Allah dialah yang memberi sedangkan aku hanya membagi. Makna lanjutan hadis ini, kata para ulama, menunjukkan ilmu itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada siapa yang dia kehendaki. Tidak cukup seseorang hanya mengandalkan usahanya, tetapi dia harus paham ilmu itu dari Allah, Allah yang memberikan, maka dia harus senantiasa berdoa kepada Allah. Dan di antara doa yang selalu dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Iya. Jadi inilah yang dimaksud dengan hikmah. Al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Al-makrun bil amalis salih, yang disertai dengan amal saleh. Pertanyaannya, apa itu ilmu yang bermanfaat? Dan apa yang dimaksud dengan amal saleh? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang berdasarkan Al-Quran was-sunnah ala fahmi salaf. Wa ma siwa dhalika waswasatu syaitan. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bersumberkan kepada Al-Quran was-sunnah sesuai pemahaman salaf. Selain itu adalah was-wasnya syaitan. Selain itu adalah kesesatan. Iya. Adapun amal saleh adalah amalan yang terpenuhi padanya dua syarat, yaitu al-ikhlas wal-mutaba'ah. Ikhlas karena Allah dan ittiba' meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimiliki Luqman. Dia punya ilmu yang berasal dari wahyu Allah, dan dia pahami dengan pemahaman yang baik, dan dia meneladani para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam yang diutus kepadanya, serta dia ikhlas di dalam beribadah. Baik. Ini pelajaran yang pertama. Al-faidatu tsaniyah. Faidah yang kedua, inna nailal hikmati la budda lahu min asbabin yattakhidhuhal abdu. Sesungguhnya untuk mendapatkan hikmah haruslah ada sebab-sebab yang dijalani oleh seorang hamba. Artinya apa? Harus dengan usaha. Walaupun pertama sekali adalah doa dan pengharapan yang kuat kepada Allah, namun juga harus disertai dengan usaha. Apa usahanya? Tentunya menuntut ilmu dan berusaha mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Dua-duanya perlu usaha. Kedua-duanya perlu usaha dan kesabaran. Tidak akan mungkin seseorang meraihnya tanpa usaha dan tanpa kesabaran. Dan ini dipetik dari sirah Luqman, yaitu kisah hidupnya, sebagaimana yang disebutkan para ulama tentang bagaimana hidupnya Luqman alaihissalam. Beliau berusaha, beribadah, beliau menuntut ilmu, beliau bertanya kepada para nabi dan rasul, beliau duduk di majelis para nabi dan rasul, sehingga pada akhirnya beliau meraih ilmu yang bermanfaat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kita petunjuk umum, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jaz. Bersemangatlah engkau untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu, dan minta tolonglah kepada Allah, serta janganlah kamu lemah. Jadi, bukan sekedar disuruh berusaha, bahkan disuruh untuk bersemangat. Jangan lembek, jangan malas-malasan, tetapi semangat di dalam meraih ilmu. Dan seorang yang bersemangat, dan dia berusaha lebih daripada yang lain, maka Allah tidak akan menyia-nyiakannya insyaAllah ta'ala. Siapa yang berusaha misalkan datang di majelis ilmu, mengorbankan waktunya, tenaganya, siapa yang menghadiri majelis ilmu lebih awal, lebih dulu daripada ustadznya, bukan ustadznya disuruh menunggu dia, semua itu usaha yang Allah tidak akan sia-siakan insyaAllah ta'ala. Karena Allah telah berjanji, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, sungguh benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Allah tidak akan menyia-nyiakan kesungguhan seseorang di dalam meraih apa yang bermanfaat baginya. Dan Nabi SAW bersabda, مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. Innamal ilmu bitta'allum may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Di antara riwayat yang bergandengan dengan hadis ini, innamal ilmu bitta'allum, ilmu itu hanyalah diraih dengan belajar. Iya. Itu bergandengan dengan hadis may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Demikian pula di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam tarikh beliau dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum, wa may yataharra al-khaira yu'tahu wa may yatawakka asy-syarra yuqahu." Ilmu itu hanyalah didapat dengan belajar. Demikian pula sifat hilm, yaitu sifat kesabaran, menahan diri, menggunakan akal yang sehat. Itu juga didapat dengan at-tahallum, berusaha meraihnya. Wa may yataharral khaira yu'tahu. Dan barang siapa berusaha mencari kebaikan, dia akan diberikan. Wa may yatawakka asy-syarra yuqahu. Dan barang siapa berusaha menghindarkan diri dari kejelekan, maka dia akan dilindungi dari kejelekan tersebut. Ini sudah hukum sunnatullah yang Allah tetapkan di bumi. Siapa yang berusaha meraih kebaikan, dia akan diberikan. Siapa yang berusaha menghindari kejelekan, dia akan dilindungi. Namun tentu saja harus disertai dengan kejujuran dan keikhlasan. Iya. Maka Allah akan menganugerahkan kepadanya. Sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yatasabbar yusabbirhu Allah, wa may yasta'fif yu'iffahu Allah." Barang siapa berusaha untuk sabar, maka Allah akan menyabarkannya. Dan barang siapa yang berusaha menjaga kesucian dirinya, Allah pun akan menjaga kesucian dirinya. Iya. Jadi mesti ada usaha. Innamal ilmu bitta'allum, ilmu itu hanyalah didapat dengan belajar. Jadi enggak ada ceritanya orang pergi bertapa di gunung tertentu kemudian turun sudah jadi kiai besar. Iya. Atau bersemedi di kamar tutup pintu semuanya, enggak boleh diganggu berhari-hari, kemudian keluar sudah jadi ulama besar. Kalau jadi dukun mungkin iya. Iya. Tapi kalau jadi ulama mustahil. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanyalah didapat dengan belajar. Iya. Ini pelajaran yang kedua. Al-faidatus tsalitsah, pelajaran yang ketiga. Ahammiyatu syukri ni'amillahi wa 'azimi atharihi fi baqa'in ni'mah wa dawamiha wa na'maiha wa ziyadatiha. Pentingnya mensyukuri nikmat-nikmat Allah serta besarnya pengaruh kesyukuran tersebut dalam tetapnya nikmat tersebut serta terus-menerus ada, bahkan berkembang dan bertambah. Inilah faedah kesyukuran. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Luqman, juga memerintahkan kepada kita, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Dan sungguh kami telah memberikan hikmah kepada Luqman, hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Sekaligus ayat ini menjelaskan kepada kita, hikmah adalah kenikmatan. Bahkan dia adalah kenikmatan terbesar yang mesti disyukuri. Melebihi segala kenikmatan dunia apapun. Kita pernah dengarkan hadis Nabi SAW, Raka'ata al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat, solat sunnah sebelum melakukan solat subuh, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu 2 rakaat sunnah saja. Bagaimana dengan wajibnya? Bagaimana dengan amalan-amalan lainnya? Tentunya jauh lebih baik daripada segala kenikmatan dunia ini. Segala kenikmatan dunia ini adalah nikmat yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan harus kita sadari, yang jauh lebih besar daripada itu, yaitu nikmat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nikmat ilmu dan amal. Inilah nikmat yang terbesar. Maka Allah perintahkan bersyukur. Untuk apa? Agar nikmat itu bertambah dan tetap ada pada kita. Maka insyaallah taala segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat ilmu, nikmat amal saleh, nikmat waktu luang, nikmat kesehatan untuk bisa menghadiri majelis ilmu, ini disyukuri. Ini disyukuri. Dan kesungguhan seorang menuntut ilmu itu bukti rasa syukurnya. Maka insyaallah taala siapa yang bersyukur akan ditambah. Oleh karena itu ulama menamakan kesyukuran itu dengan al-hafidh wal jalib. Al-hafidh wal jalib, penjaga dan penambah kenikmatan, peraih kenikmatan selanjutnya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, maka sungguh akan kutambah nikmatku. Namun jika kamu ingkar, tidak mensyukuri nikmat itu, maka sungguh adabku sangatlah pedih. Jadi ini hikmah kesyukuran yang bisa kita petik dari perintah bersyukur kepada Luqman alaihissalam. Al-faidatul rabi'ah, faidah yang keempat, inna syukran ni'mah yakunu bil qalbi wal lisan wal jawarih. Sesungguhnya kesyukuran nikmat yang terkandung di dalam ayat ini itu mencakup kesyukuran dengan hati, dengan lisan dan anggota tubuh. Inilah yang mesti ada di dalam kesyukuran seseorang. Dengan hati, bagaimana caranya dia bersyukur? Yaitu mengakui nikmat tersebut datangnya dari Allah. Makanya dia tidak akan pernah menyandarkan nikmat itu kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Adapun kesyukuran dengan lisan, yaitu dia memuji Allah. Dia ucapkan alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan. Sedangkan bersyukur dengan anggota tubuh artinya adalah dia menggunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk beribadah kepadanya. Ini maknanya. Bersyukur itu adalah dengan hati, lisan dan anggota tubuh. Iya. Pelajaran yang kelima. Al-fa'idatul khamisah. Inna Allah jalla wa ala la yanfa'uhu syukrul syakirin wa la yadurruhu kufrul kafirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak bermanfaat kepadanya kesyukuran orang-orang yang bersyukur dan tidak memudaratkannya kekufuran orang-orang yang kafir. Ini adalah pelajaran keimanan terhadap keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dalam ayat ini Allah mengatakan, anishkur lillah, hendaklah kamu bersyukur kepada Allah, wa man yashkur fa innama yashkur li nafsih. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, hakikatnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, yakni untuk kebaikannya. Wa man kafara fa inna Allah ghaniyun hamid. Dan barang siapa yang kafir, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Maka ayat ini menegaskan kepada kita, kesyukuran yang kita lakukan tidak sedikit pun memberi manfaat kepada Allah. Tidak bertambah kekuasaan Allah kalau seluruh manusia beribadah. Demikian pula sebaliknya, kekufuran yang dilakukan orang-orang kafir tidak membahayakan Allah. Andaikan seluruh makhluk itu kafir, tidak sedikit pun mengurangi keagungan, kekuasaan, dan kebesaran Allah. Sebagaimana juga di dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Andaikan yang pertama dari kalian dan yang terakhir dari kalian, yakni seluruhnya, demikian pula manusia kalian dan jin kalian, semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, maka hal tersebut tidak menambah sedikit pun pada kekuasaanku. Kekuasaan Allah itu sudah begitu besar. Iya. Sebaliknya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Andaikan yang pertama dari kalian dan yang terakhir dari kalian, manusia kalian, jin kalian, seluruhnya menjadi kafir sekafir-kafirnya, maka hal tersebut tidak menambah atau tidak mengurangi, afwan, tidak mengurangi dari kekuasaanku sedikit pun. Jadi ini adalah keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oleh karena itu, al-faidatus sadisah, pelajaran yang keenam, inna syukral abdi la ni'matullahi aidun atharuhu wa naf'uhu 'alal afdi nafsihi. Sesungguhnya kesyukuran seorang hamba adalah nikmat Allah yang kembali pengaruhnya serta manfaatnya kepada hamba itu sendiri. Iya. Ini pelajaran keenam yang perlu kita pahami dengan baik. Kesyukuran yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan, manfaatnya untuk kita. Artinya kalau kita tidak bersyukur, kita tidak beribadah, maka yang rugi kita juga. Makanya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, hakikatnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Demikian pula firman Allah dalam surat Al-Isra ayat ke-15, man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa inna ma yadhillu 'alayha. Barang siapa mendapatkan petunjuk, maka yang mendapatkan petunjuk untuk dirinya sendiri, atau siapa yang mengikuti petunjuk, dia mengikuti petunjuk untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tersesat, maka dia sesat atas dirinya sendiri, rugi bagi dirinya sendiri. Iya. Jadi jangan pernah kita berpikir Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keuntungan kalau kita bersyukur, kalau tidak maka Allah rugi. Justru sebaliknya, kita yang untung, dan kalau tidak bersyukur, maka kita yang rugi. Al-Faidatus Sabi'ah, pelajaran yang ke-7. Al-Imanu bikamali ghinallahil mutlaq min kulli wajhin waftiqaril ibadi ilaihi min kulli wajhin. Beriman kepada sifat kecukupan atau maha kaya Allah yang maha sempurna dari segala sisi. Yakni tidak membutuhkan makhluk dari segala sisi. Dan juga beriman pada sifat kebutuhan makhluk kepadanya, yakni kepada Allah dari segala sisi. Inilah di antara sifat Allah yang maha agung yang terkandung di dalam ayat ini. Dan ini penting sekali. Di setiap pembahasan ayat-ayat tafsir ataupun hadis yang terkandung nama-nama dan sifat-sifat Allah, perlu kita ambil pelajarannya. Dan ini termasuk perkara yang menambah keimanan seseorang kalau dia pelajari dan dia pahami dengan baik serta dia amalkan di dalam kehidupannya. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid." Barang siapa yang kafir, yang tidak mau bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Artinya Allah Maha Kaya tidak membutuhkan kesyukuran hambanya, tidak membutuhkan untuk diberikan nikmat oleh hambanya. Oleh karenanya, dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56 dan ayat lanjutannya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun, innallaha huwar razzaqudzul quwwatil matin." Dan tidaklah aku ciptakan manusia dan jin, atau jin dan manusia, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka, tidak pula agar mereka memberiku makan. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Allah dialah Ar-Razzaq, Dia yang memberikan rezeki. Maka Allah Maha Kaya, Allah tidak membutuhkan makhluknya. Sebaliknya, makhluk dialah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat ini kita dapatkan pelajaran di antara nama Allah adalah Al-Ghani, yang Maha Kaya. Iya, bagus kalau kita namakan anak kita dengan Abdul Ghani, hamba Allah yang Maha Kaya. Iya. Dan ini kalau kita pahami, saling berkaitan antara keimanan kepada satu sifat Allah dan sifat-sifat yang lainnya. Iya. Tapi kalau satu sifat ini misalkan sudah tidak dipahami dengan baik, maka itu juga bisa mempengaruhi keimanan kita terhadap sifat-sifat yang lainnya. Contohnya, keimanan kita terhadap sifat istiwa Allah di atas arsy. Jelas sekali dalam Al-Quran, dalam banyak dalil, di antaranya dalam surat Thaha ayat ke-5. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Ar-Rahman 'alal arsy istawa." Allah yang Maha Penyayang istiwa di atas arsy. Demikian pula dalam surat Al-A'raf ayat ke-54. "Tsumma istawa 'alal arsy." Kemudian Allah istiwa di atas arsy. Iya. Apa yang dimaksud dengan istiwa? Ulama ussalaf menjelaskan, istiwa itu maknanya adalah al-ulu wal-irtifa wal-istiqrar was-su'ud. Beredar pada 4 makna. Al-ulu, tinggi. Al-irtifa, naik. Al-istiqrar, tetap padanya. Was-su'ud. Su'ud ini juga bermakna naik. Iya. Meninggi. Baik. Ini makna istiwa. Maka sifat-sifat Allah ini kita imani sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama sifat kekayaan Allah tidak membutuhkan makhluknya. Sifat istiwa Allah di atas arsy-Nya tidak sama dengan sifat makhluk. Tidak boleh kita samakan. Sebagaimana tidak boleh kita samakan, tidak boleh juga kita ingkari, kita hilangkan, kita tidak mau mengimaninya, atau kita tafsirkan sampai keluar dari maknanya yang sebenarnya. Ini semuanya penyimpangan-penyimpangan di dalam asma wa sifat. Iya. Nah, di sini sebagian orang yang menafsirkan sifat istiwa dengan istila berkuasa. Padahal berkuasa lain, istiwa lain, dua-duanya ada. Iya. Namun mereka tidak mau mengakui sifat istiwa, mereka hanya mau mengakui istiwa itu maknanya adalah berkuasa. Apa logika mereka? Hakikatnya mereka sudah menerapkan logika kepada Allah yang logika itu hanya pantas kepada makhluk. Logika mereka apa? Kalau Allah di atas arsy, berarti Allah butuh kepada arsy. Iya. Sebetulnya mereka sudah menyamakan Allah dengan makhluk di dalam benak mereka. Jadi dia sudah melakukan tamsil terlebih dahulu, barulah dia melakukan ta'til, menghilangkan sifat itu. Iya, dia serupakan Allah dulu dengan makhluk, baru dia hilangkan sifat Allah tersebut. Jadi dalam benaknya, kalau Allah di atas arsy berarti Allah butuh dengan makhluk, dengan arsy-Nya. Sama dengan kita di atas karpet, bukan karpet yang butuh kepada kita, kita yang butuh kepada karpet ini. Iya. Dia samakan dengan makhluk. Kalau begitu Allah tidak di atas arsy. Allah berkuasa di atas arsy maksudnya. Iya. Maka ini karena mereka tidak memahami sifat al-ghina bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kecukupan, kekayaan. Tidak membutuhkan makhluknya. Jadi jangan disamakan. Allah di atas arsy bukan berarti Allah butuh kepada arsy. Allah maha kaya, maha cukup. Tidak membutuhkan makhluknya. Sebaliknya, makhluknya lah yang butuh kepadanya. Kita yang butuh kepada Allah. Arsy, dialah yang butuh kepada Allah, bukan sebaliknya. Iya. Jadi jelas ya, hubungan mengimani dan memahami dengan baik satu sifat dengan sifat yang lainnya. Iya. Al-faidatus tsaminah. Pelajaran yang ke-8. Itsbatu kamali hamdihi. Itsbatu kamali hamdihi. Subhanahu wa ta'ala. Wa anna lahul mahamid kullaha ala karimi na'ma'ih wa azimi asma'ihi wa sifatih. Penetapan sifat kesempurnaan pujian terhadapnya subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasannya ialah yang berhak menyandang segala pujian. Atas apa dia dipuji? Atas dua hal. Ala karimi na'ma'ih, yang pertama, atas kemuliaan nikmat-nikmatnya. Yang kedua, wa'azimi asma'ihi wa sifatih, atas keagungan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Pelajaran ini dipetik dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man kafara fa inna allaha ghaniyun hamid. Dan barang siapa yang kafir atau mengingkari, tidak bersyukur terhadap nikmat, maka Allah maha kaya lagi maha terpuji. Jadi, di dalam ayat ini, kita dapat nama Allah yang kedua, yaitu Al-Hamid. Yang maha terpuji. Yang maha terpuji. Al-Hamid. Jadi, bagus juga kalau seorang menamakan anaknya Abdul Hamid. Baik. Di dalam nama ini terkandung sifat kamalul hamdi lillahi azza wa jalla. Iya. Sempurnanya pujian bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Atau sifat-sifat yang ada padanya yang membuatnya terpuji. Oleh karena itu, hanya dialah yang berhak menyandang seluruh pujian. Karena Allah memiliki kamalul wasfi, kesempurnaan sifat. Wa kamalul zat, dan kesempurnaan zat. wa kamalul fi'l, dan kesempurnaan perbuatan-perbuatannya. Ringkasnya, segala kesempurnaan milik Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dilihat dari sisi manapun sempurna. Tidak ada kekurangan. Tidak ada celah. Tidak ada aib. Apakah pada sifat-sifatnya, pada perbuatan-perbuatannya, termasuk ketetapan-ketetapannya. Baik ketetapan syar'iyah, yaitu syariat Islam yang ada pada umat Islam, ataupun ketetapan kauniyah, ketetapan Allah yang ada di alam ini. Semuanya sempurna. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang mengandung aib atau mengandung celah. Makanya selalu kita baca dalam Al-Quran atau dalam sholat kita, dan ini menunjukkan pentingnya memahami hal ini, yaitu selalu kita baca dalam sholat kita, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa maknanya Alhamdulillah? Maknanya adalah wasful mahmudi bil kamal. Mensifatkan yang dipuji itu dengan kesempurnaan. Allah maha sempurna. Segala kesempurnaan miliknya. Hamid, maha terpuji. Tidak ada aib, tidak ada celah sedikit pun juga. Inilah keyakinan seorang hamba. Makanya, tatkala Allah menetapkan baginya satu ketetapan. Apakah ketetapan syar'iyah? Dan ini yang terpenting. Ataupun ketetapan kauniyah. Dia menerima dengan lapang dada. Dia tidak menentangnya. Iya. Terutama ketetapan syar'iyah. Apa yang telah Allah tetapkan? Yaitu agama yang mulia ini adalah agama yang sempurna. Sebagaimana juga Allah telah menegaskan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Iya. Ini makna kita beriman kepada Allah Al-Hamid yang maha terpuji. Di antaranya, kita imani apa yang telah Allah turunkan sebagai syariat bagi kita adalah sempurna. Segala kebaikan ada padanya. Segala yang kita butuhkan untuk meraih kebahagiaan sudah ada padanya. Kalau begitu, jangan kita kurangi. Tidak boleh pula kita menambah-nambah padanya dengan berbagai macam bid'ah dan khurafat. Iya. Ini pelajaran yang ke-8. Al-fa'idatu tasi'ah, pelajaran yang ke-9. Makanatul hikmah wa 'azimu naf'iha liman habbahu Allah tabaraka wa ta'ala biha wa manna 'alaihi bitahsiliha. Di dalam ayat ini terkandung pelajaran yang sangat agung, yaitu memahami tentang kedudukan hikmah, kedudukan ilmu dan amal, dan betapa besar manfaatnya bagi orang yang Allah buat cinta. Allah membuatnya dia mencintai ilmu dan amal, dan Allah memberikan nikmat kepadanya untuk dapat meraih ilmu dan amal. Ini jelas sekali ya pelajaran ini. Luqman al-Hakim telah dimuliakan dan Allah abadikan namanya di dalam Al-Quran sebagai teladan bagi umat manusia. Allah tinggikan derajatnya. Allah masukkan dia ke dalam surga. Allah selamatkan dia dari azabnya. Semua itu karena dia memiliki hikmah. Jadi ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita kedudukan hikmah yang sangat agung. Maka seorang muslim tentunya harus berusaha untuk meraih hikmah dan mensyukuri nikmat hikmah yang Allah berikan kepadanya, yaitu ilmu dan amal. Dan selalu terpatri dalam kehidupan seorang muslim, inilah nikmat yang terbesar, melebihi sebuah nikmat yang ada padanya. Apa manfaatnya? Kalau kita memahami dengan baik hal ini, maka kita akan lebih bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Dan lebih bersemangat, bahkan berjuang untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Dan ilmu itu apabila tidak diamalkan, dia akan menjadi hujjah atas kita, bukan hujjah bagi kita. hujjah untuk memberatkan kita, bukan hujjah untuk membela kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Makanya kita akan lebih mementingkan untuk selalu menuntut ilmu dan mengamalkannya dibanding segala sesuatunya. Iya. Dibanding segala kenikmatan duniawi ini. Al-Faidatul Ashirah. Pelajaran yang ke-10. Ahammiyatu. Nah, ini mulai masuk pada ayat yang kedua. Yaitu ayat ke-13 dari kisah Luqman. Ahammiyatu uslubil wa'zi fit tarbiyati wa ta'limi. Pentingnya metode al-wa'z atau metode al-mau'izah di dalam tarbiyah dan ta'lim, di dalam pendidikan dan pengajaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu. Dan tatkala Luqman berkata kepada anaknya ketika dia sedang menasehatinya, ya'idhuhu, perhatikan kata ya'idhuhu, ia memberikan wa'ad atau memberikan mau'idhah kepadanya. Ini ada hikmah tersendiri, ada makna tersendiri, bukan sekedar nasihat biasa. Al-wa'adhu atau al-mau'idhah artinya adalah wasiat atau nasihat serta bimbingan yang disertai dengan targhib wa tarhib. Iya, ini yang dijelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan mau'izah hasanah, sama dengan yang digunakan Luqman, mau'izah hasanah, dan debatlah dengan cara yang terbaik. Iya. Nah, makna al-mau'izah di situ adalah memberikan nasihat disertai dengan at-targhib wa tarhib, motivasi dan ancaman. Motivasi dan ancaman. Yaitu memberikan motivasi dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang kebaikan-kebaikan amalan tersebut. Apakah janji surga ataupun kebaikan-kebaikan di dunia. Iya. Ini metode yang baik. Atau sebaliknya, juga dengan tarhib, memberikan ancaman. Yaitu menyebutkan ayat-ayat tentang ancaman atau hadis-hadis tentang ancaman. Azab Allah yang sangat keras. Dan hukuman yang Allah akan berikan di dunia. Iya. Ataupun bisa ditambah dengan sesuatu yang masuk di akal. Walaupun tidak terdapat di dalam nas. Iya. Tentang kebaikan-kebaikan amal saleh dan keburukan-keburukan perbuatan dosa. Iya. Keburukan-keburukan perbuatan dosa. Misalkan perbuatan dosa dapat menyebabkan hilangnya kehormatan seseorang. Demikian pula perbuatan dosa dapat menimbulkan kekacauan di tengah-tengah masyarakat dan seterusnya. Iya. Ini metode yang baik dan sangat memberikan pengaruh kepada orang yang dididik atau dibina. Iya. Inilah di antara metode yang diajarkan oleh Luqman. Baik. Al-Fa'idatu Al-Hadiyah Ashar. Pelajaran yang ke-11. Ahammiyatu Husnit Tawaddud Wa Azimi Atharihi Alal Mutalaqi Wal Muta'allim. Pentingnya berlemah lembut dan betapa besar pengaruhnya bagi orang yang mengambil ilmu atau orang yang belajar. Ini pelajaran penting yang diambil dari ucapan Luqman, ya bunayya, wahai anakku. Dan bukan sekali Luqman mengatakan demikian. Dan ini dalam bahasa Arab adalah bahasa yang sangat halus. Iya. Berbeda kalau dia panggil ya walad, wahai anak. Ini agak lebih tegas ini, menunjukkan dia sedang marah mungkin. Iya. Tapi ya bunayya adalah satu panggilan yang halus sekali. Sehingga kita dapat mengambil pelajaran bahwa ini adalah suatu metode yang sangat baik dan memberikan pengaruh yang besar bagi orang yang diajarkan. Iya. Karena dengan metode ini akan membuka hati seseorang untuk menerima kebaikan. Sebaliknya, metode yang keras, metode yang kasar akan merusak hatinya, menutup hatinya sehingga sulit menerima kebenaran. Iya. Dan itu memang sudah sifat manusia, fitrah manusia seperti itu. Dan itu adalah hukum asal di dalam berdakwah. Walaupun tidak dipungkiri, terkadang butuh agak keras atau tegas. Tapi itu bukan asal. Ini harus dipahami. Itu bukan asal. Itu hanya dibutuhkan ketika kita melihat memang maslahatnya lebih besar begitu. Iya. Dan mudaratnya tidak akan menjadi lebih besar. Tapi kalau kenyataannya mudaratnya akan menjadi lebih besar, maka hal itu tidak digunakan. Hal itu tidak digunakan. Iya. Dan ini adalah sifat Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Maka dengan rahmat dari Allah, engkau berlemah lembut kepada mereka wahai Muhammad. Subhanallah, sifat Nabi kita yang mulia. Dari rahmat Allah kepadanya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Andaikan engkau bersikap kasar, lagi keras hati, niscaya mereka akan lari meninggalkanmu. Subhanallah. Peringatan yang sangat agung terkandung di dalam ayat ini. Allah jelaskan kepada kita sifat Nabi kita adalah orang yang lembut lagi penyayang. Dan Allah menjelaskan akibat yang bisa ditimbulkan dari sikap keras dan kasar. Yaitu apa? Larinya manusia dari kita. Dan ini dikatakan kepada seorang Nabi. Dalam keadaan beliau dibekali dengan wahyu. Dan dibekali dengan mukjizat. Dan orang mengenalnya sebagai seorang yang jujur sejak kecilnya. Sebagai seorang yang baik, tidak pernah berdusta. Tetapi apa kata Allah? Kalau kamu kasar, lagi keras hati, niscaya mereka akan lari dari sekelilingmu. Tentunya kita yang lebih butuh dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita tidak diberi wahyu, ilmu juga tidak ada apa-apanya. Kalau kita tambah dengan sikap keras, lagi kasar, maka tentunya orang akan semakin berat menerima kebenaran yang kita sampaikan. Iya. Kalau begitu, kita bukannya menjadi sebab orang mendapatkan hidayah, malah menjadi sebab orang lari dari hidayah. Jadi, yang mengajak orang kepada kesesatan, ternyata bukan saja orang yang secara langsung mengajak kepada kesesatan. Iya. Para da'i-da'i yang mengajak kepada pintu-pintu jahanam, para dukun. Tetapi, orang yang mengajak kepada kebaikan, namun caranya salah. Caranya keras. Ternyata dia juga bisa menjadi penyebab mengajak manusia kepada kesesatan. Iya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabatnya, basyiru wala tunaffiru. Berilah kabar gembira dan jangan membuat manusia lari. Innama bu'ithtum muyassirin walam tub'athu mu'assirin. Hanyalah kalian diutus untuk memberikan kemudahan, bukan untuk mempersulit. Inilah petunjuk-petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sifat dasar seorang mukmin di dalam berinteraksi dengan orang lain. Maka hati-hatilah ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita menjadi sebab manusia lari dari kebaikan dengan sikap dan akhlak kita yang jelek. Iya. Dan perhatikanlah suatu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Bagaimana kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengajar. Di dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi yawman. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya. Perhatikan, memegang tangannya. Subhanallah. Thumma qala ya Mu'adz inni la uhibbuk. Kemudian beliau berkata, wahai Mu'adz, sungguh aku benar-benar mencintaimu. Ini mukaddimah, pembukaan sebelum memberikan nasihat. Iya, indah sekali kan? Dipegang tangannya, kemudian disampaikan terlebih dahulu, aku cinta kepadamu. Faqala lahu Mu'adz, maka Mu'adz berkata kepada beliau, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, wa ana uhibbuk. Dengan ibu dan bapakku ya Rasulullah, aku pun cinta kepadamu. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, usika ya Mu'adz, aku berwasiat kepadamu wahai Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'adz, janganlah kamu tinggalkan di setiap akhir salatmu untuk mengatakan atau berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu. Wa syukrik, dan bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan baik dalam beribadah kepadamu. Inilah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz untuk selalu membacanya. Dan kita dapat pelajaran sifat kelembutan dan kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam memberikan nasihat sehingga dapat diterima oleh para sahabatnya. Iya. Walhamdulillah, inilah beberapa pelajaran yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Karena waktu kita terbatas, insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Karena total pelajaran yang ada di dalam kitab ini ada 50 pelajaran. Walhamdulillah kita sudah mengambil 11 pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang pertama, kemudian sebagian ayat yang kedua. Insyaallah taala pelajaran-pelajaran berikutnya kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi at-taufiq. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Arti hikmah, ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya. Apa bedanya yang bisa kita alami keadaan mendapat musibah? Carilah hikmahnya. Memang makna hikmah itu banyak, tergantung di mana dia diletakkan. Iya. Seperti kalau dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Alkitab dan hikmah, maka kitab yang dimaksud adalah Al-Quran dan hikmah adalah As-Sunnah. Iya. Adapun di dalam ucapan ini, maka ada kemiripan makna dengan makna yang kita sebutkan. Iya. Kalau kita dapat musibah, sering dikatakan carilah hikmahnya. yaitu pelajaran yang terkandung di dalam musibah tersebut. Pelajaran yang terkandung di dalam musibah tersebut. Iya. Misalkan kita merenungkan perjalanan kehidupan kita, apakah ada perintah-perintah Allah yang masih kita sering lalaikan, dan sebaliknya larangan-larangan Allah yang kita terjang. Inilah di antara sifat musibah atau sebab musibah yang kita ambil pelajarannya. Iya. Untuk kemudian kita taubat darinya. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Dan apapun musibah yang menimpa kalian, maka sesungguhnya itu karena apa yang dilakukan oleh tangan-tangan kalian, yaitu dosa-dosa kalian. Iya. Ini hikmah yang kita petik. Pelajaran yang kita ambil untuk kemudian kita bertaubat darinya. Iya. Dan banyak sekali sebetulnya kalau kita mau renungkan, ada pelajaran-pelajaran yang besar, peringatan-peringatan yang sangat agung dari setiap musibah yang kita dapatkan. Iya. Banyak sekali. Di antaranya, kalau kita ditimpa suatu musibah, maka di sisi lain mestilah kita bersyukur, sebab musibah itu kalau kita hadapi dengan kesabaran, maka akan menyebabkan dosa-dosa kita terampuni dan pahala yang sangat besar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanyalah orang-orang yang sabar itu pahala mereka tanpa batas. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari musibah? Adanya kesabaran. Dan dengan kesabaran akan mendapatkan pahala. Dan juga ampunan dosa bagi siapa yang bersabar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min musibatin tusibul muslima illa kaffarallahu anhu biha khatayahu hatta syaukati yushakuha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali itu akan menjadi penghapus-penghapus kesalahannya sampai pun duri kecil yang menusuk di kakinya. Ini diantara hikmah musibah. Iya. Apa hikmah yang lain? Atau pelajaran lain yang bisa kita petik? Kalau kita ditimpa musibah, lihatlah orang yang mendapatkan musibah yang lebih besar. Iya. Alhamdulillah kita syukur kepada Allah musibah kita hanya segini. Iya. Kemudian hikmah yang lain apa lagi? Banyak. Di antaranya, kalau kita mendapatkan satu musibah, maka kita lebih memiliki sifat kasih sayang, terutama kepada orang yang mendapatkan musibah yang semisal. Karena kita sudah pernah rasakan, maka kita betul-betul kasihan sama dia. Betul-betul saya dulu tersiksa juga. Iya. Ini diantaranya hikmah-hikmah yang bisa kita petik. Kurang lebih sama, ilmu yang bermanfaat. Itu semua ilmu yang bermanfaat yang kita bisa amalkan. Taib. Kalau kita punya orang tua masih kafir kemudian meninggal, itu hartanya buat siapa? Bukankah muslim dan kafir tidak saling mewarisi? Kalau dia punya keluarga yang kafir, saling antara orang kafir saling mewarisi. Iya. Kalau tidak ada sama sekali, maka kembali kepada Baitul Mal, yaitu harta negara, harta kaum muslimin yang dikelola oleh negara. Wallahu alam. Jadi saling mewarisi antara muslim dengan muslim dan kafir dengan kafir. Bagaimana jika kita tidak mampu untuk menjalankan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari, terutama dalam soal akhlak? Misal, susah untuk sabar jika marah, tapi sadar bahwa seharusnya harus sabar. Apakah ini juga akan menjadi hujah kelak, yaitu hujah yang memberatkan kita? Bersabar adalah akhlak yang mulia. Demikian pula akhlak-akhlak yang lainnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita. Dan semua perintah-perintah Allah itu yang wajib untuk kita jalankan, tidak bisa kita katakan kita tidak mampu menjalankannya. Iya. Sebab la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Allah tidak memerintahkan kita di luar batas kemampuan kita. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak hendak menyusahkan kalian. Iya. Maka tetap harus berlatih dan meminta pertolongan kepada Allah. Iya. Oleh karena itu ulama menjelaskan akhlak itu ada yang sifatnya jibiliyah yang Allah anugerahkan kepada seseorang sehingga menjadi sifat dasarnya. Dan ada yang sifatnya muktasabah, yang dia dapatkan dari hasil usaha. Yang dia dapatkan dari hasil usaha. Iya. Jadi, tidak ada alasan seorang mengatakan tidak mampu. Tetapi, bukan tidak mampu, dia tidak berusaha secara maksimal. Iya. Kalau seseorang berusaha bersungguh-sungguh, maka Allah telah menjanjikan. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka sungguh akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yatasabbar yusabbirhu Allah." Dan barang siapa yang bersabar, maka Allah akan menyabarkannya. Jadi yang dia perlukan adalah usaha yang lebih, usaha maksimal, dan mengharapkan serta memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah janji Allah. Siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyabarkannya. Iya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan bimbingan-bimbingan bagaimana agar seorang bisa bersabar ketika marah. Kalau seorang tidak menempuh bimbingan itu, kemudian dia katakan tidak mampu, maka dia jelas berdosa. Iya. Maka jelas, hal itu akan menjadi hujah untuk memberatkannya. Di dalam hadis Al-Bukhari, dari sahabat yang mulia Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu, beliau menceritakan ada dua orang laki-laki yastabbani, saling mencaci, dan seorang dari keduanya urat lehernya sudah bengkak, menunjukkan apa? Marah luar biasa, ya. Urat-urat lehernya sudah mengembang semuanya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inni a'lamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajid. Sesungguhnya saya mengetahui satu kalimat Apabila dia mengucapkannya, maka akan hilang apa yang menimpanya. Yaitu, hendaklah dia mengucapkan, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Iya. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ini harus diucapkan ketika marah, agar bisa lebih bersabar. Demikian pula, menjauhi sebab-sebab yang membuat kita marah. Menjauhi sebab-sebab yang membuat kita marah. Ya. Makanya jangan dekat-dekat dengan orang yang suka bikin marah. Ya. Dan ini terkandung dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqdab. Jangan kamu marah. Ini adalah sebuah wasiat terhadap seorang sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, berikan aku wasiat." Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat yang sangat ringkas sekali, "La taqdab." Jangan kamu marah. Jangan kamu marah. Dia meminta berulang-ulang, "Ya Rasulullah, berikan aku wasiat." Nabi pun berulang-ulang hanya mengatakan, "Jangan kamu marah." Coba perhatikan. Penting sekali untuk melatih diri untuk tidak marah. Ini ulama ada beberapa penafsiran terhadap hadis ini. Ada yang mengatakan, hilangkan sifat marah di dalam dirimu. Penafsiran lain, apabila kamu marah, jangan kamu lampiaskan dalam hal yang menyelisihi syariat. Iya. Jangan dilampiaskan yang menyelisihi syariat. Misalkan kalau marah bikin kue aja, kemudian bagi-bagikan untuk melampiaskan amarah. Jangan melakukan hal-hal yang menyelisih syariat. Nah, makna yang lain apa? Jangan kamu mendekati hal-hal yang membuat kamu marah. Iya. Ini semuanya adalah latihan-latihan untuk bersabar. Dan tentunya yang sangat penting adalah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, tatkala kita marah dan ingin melampiaskan amarah kita dengan menyakiti orang lain, maka ingatlah satu hal, bahwa Allah lebih mampu untuk mengazab kita dibanding kita menyakiti orang tersebut. Ini harus diingat. Iya. Dan ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang memukul budaknya. Iya. Dia pukul budaknya saking marahnya. Sampai ketika Nabi menegur, dia enggak peduli. Kenapa? Dia sudah enggak tahu yang menegur itu Nabi. Maka setelah dia sadar dari kemarahannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, sesungguhnya Allah lebih mampu untuk mengazabmu dibanding kamu mengazab budakmu. Maka sahabat ini langsung tersadar dan segera membebaskan budaknya. Ini diantara hal yang harus kita ingat ketika marah. Ingat, Allah maha mampu untuk mengazab kita dibanding kita menyiksa atau menyakiti apakah anak kita atau pembantu kita atau orang lain, siapa saja. Iya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.